الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar Fi Dawil Kitab Was Sunnah, dan kita telah sampai pada pembahasan yang menerangkan tentang sunnah-sunnah di dalam khutbah. Pada pembahasan yang terakhir kita telah menerangkan bahwa termasuk di antara sunnah adalah meringkas khutbah dan memanjangkan solat. Ringkasnya khutbah perbandingannya dengan solat Jumat yang dikerjakan. Namun disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, bahwa apabila ada hajah, kebutuhan untuk memperpanjang sedikit dari khutbah karena dibutuhkannya dan pentingnya penjelasan ketika itu, maka tidak mengapa. Namun secara umum khutbatul Jum'ah hendaknya diringkas. Lalu berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, wa yusannu an yusallim al-khatib 'ala al-ma'mumin idza aqbala 'alaihim, dan disunnahkan khatib mengucapkan salam kepada para makmum apabila imam telah menghadap mereka, menghadap makmum. Liqauli Jabirin radhiyallahu an, berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza sa'ida al-mimbar sallama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila beliau naik ke atas mimbar maka beliau mengucapkan salam. Wa yusannu an yajlisa 'ala al-mimbar ila faraghil muadzin, dan disunnahkan pula bagi khatib duduk di atas mimbar hingga muadzin selesai mengumandangkan al-adhan. Liqaul Ibn Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan hadis Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan kana an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yajlisu idza sa'ida al-mimbara hatta yafrugh al-muadzinu thumma yaqumu fa yakhthub. Fa huwa nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau duduk apabila beliau telah naik ke atas mimbar, beliau duduk hingga muadzin selesai mengumandangkan al-adhan. Kemudian setelah itu beliau berdiri dan berkhutbah. Wa yusannu an ya'tamida al-khatib 'ala asa wa nahwiha, dan disunnahkan pula khatib bersandar kepada tongkat dan yang semisalnya. ويسن للخطيب أن يقصد تلقاء وجهه لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك. Dan disunnahkan pula bagi khatib untuk menghadapkan wajahnya pada para makmum karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada saat beliau berkhutbah, beliau menghadap kepada para hadirin. Al-mas'alatu sadisah, permasalahan yang keenam, ma yahrumu fi'luhu fil jum'ah, hal-hal yang diharamkan dikerjakan, dilakukan pada saat menghadiri acara Jumat. Yahrumul kalam wal imamu yakhthub. Diharamkan bagi para hadirin untuk berbicara di saat imam sedang berkhutbah. Di qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man takallama yawmal jum'ati wal imamu yakhthubu fa huwa kal himari yahmilu asfara. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat sementara imam sedang berkhutbah, maka dia seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disebutkan bahwa Ibnu Hajar mengatakan sanadnya la ba'sa bih. Maka di dalam hadis ini menunjukkan dilarangnya bagi hadirin untuk berbicara di saat imam sedang berkhutbah. Sebab yang diperintahkan bagi seorang untuk menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib berupa nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalkan seorang yang berbicara sementara imam sedang berkhutbah, menunjukkan tidak adanya keinginan baginya untuk mendengarkan khutbah tersebut dan menunjukkan perbuatan yang bodoh seperti bodohnya keledai. Keledai yang tidak memahami apa yang dipikulnya dari kitab-kitab yang seharusnya dia menyimak, memperhatikan, mengambil faedah. Namun dia berbicara. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan dengan permisalan yang buruk, al-himar. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salat salam, "Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhthubu faqad laghawta." Apabila engkau mengatakan kepada temanmu, diam kamu, sementara imam sedang berkhutbah, maka engkau telah berbuat lagu, telah melakukan perbuatan yang batil, yang sia-sia, yang tertolak. Laghul kalam. Hadis muttafaqun alaih. Menegur seseorang untuk diam itu sudah melanggar. Ay takallamta bil laghwi wa huwa al kalamul batil al mardud. Yaitu engkau berbicara dengan kebatilan, al laghu, yang dimaksud al laghu, ucapan yang batil, yang tertolak. Tidak diperbolehkan berbicara pada saat khatib sedang berkhutbah. Bahkan dalam perkara amar ma'ruf nahi mungkar, ini mencegah kemungkaran. Ada seorang yang ribut lalu dia memerintahkannya untuk diam, itu pun tidak boleh dilakukan pada saat khatib sedang berkhutbah. Padahal mengingkari kemungkaran bagian dari ibadah, namun tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, apabila ada yang mengucapkan salam, maka dia tidak menjawab salamnya. Tidak disyariatkan baginya menjawab salam orang mengucapkan salam kepadanya di saat imam sedang berkhutbah. Demikian pula ketika ada seorang yang bersin, maka tidak dianjurkan untuk mentasymit, membalasnya dengan mengucapkan yarhamukallah sementara imam sedang berkhutbah. Namun hal-hal yang hubungannya dengan imam, arahnya kepada al-imam, maka diperbolehkan. Apabila ada kebutuhan seorang berbicara kepada imam, diperbolehkan. Seperti keadaan Arabi, seorang badu yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam meminta agar Nabi SAW berdoa diturunkannya hujan. Dia berbicara. Pada pekan yang berikutnya ada seorang Arabi datang lagi kepada Nabi SAW menyampaikan tentang hujan yang berlebihan. Minta agar dihentikan hujan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula halnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingkari seseorang yang berkhutbah pada saat dia menyebut wa may ya'sihima, menggabungkan Allah dan Rasul dalam satu dhamir. Siapa yang bermaksiat kepada keduanya sementara dia sedang berkhutbah, di dalam khutbah yang seharusnya dia merinci ucapannya, namun dia menggabungkan Allah dan Rasul dalam satu dhamir sehingga mengesankan kedudukan Rasul sama seperti kedudukan Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkarinya. Beliau mengatakan bi'sa khatibul qaumi anta, engkau adalah seburuk-buruk khatib. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara. Sehingga apabila imam berdoa misalnya, maka diperbolehkan bagi makmum untuk mengaminkan. Imam menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbolehkan bagi makmum bersolawat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan suara yang lirih, tidak menyebabkan terjadinya keributan. Ini yang zahir wallahu ta'ala alam dalam permasalahan ini. Wa yahrubu takhatti riqabin nas athna'a khutbah, dan diharamkan melangkahi leher-leher manusia di saat-saat khutbah. Liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam li rajulin ra'ahu yatakhattar riqaba ijlis faqad adzaita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan pada seorang yang melangkahi leher-leher manusia, duduk, sungguh engkau telah mengganggu, sungguh engkau telah menyakiti yang lain. Riwayat Abu Daud, An-Nasai, Al-Hakim, disahihkan Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Maka tidak diperbolehkan dengan alasan ingin mengambil saf yang di depan, tapi melangkahi leher-leher manusia, menyakiti yang lain, tidak diperbolehkan. Dari sini menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang ingin mendapatkan sebuah keutamaan namun menyebabkan dia menyakiti orang lain yang menimbulkan kemudaratan. Termasuk pula dalam hal ini apabila seorang sedang tawaf di Ka'bah dan dia ingin mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad keutamaan. Namun jika sampai menyebabkan menyakiti kaum muslimin yang lainnya, saling sikut menyikut, memudaratkan yang lain, maka tidak diperbolehkan. Fa fihi adhiyatun lil muslimin, maka ini menyakiti kaum muslimin. Wa isghalul lahum an sama'il khutbah, dan menyibukkan mereka dari mendengarkan khutbah. Ammal imam fala ba'sa bi takhthiyatir riqabi illa yumkinuhu alwusul ila makanihi illa bidzalik. Adapun bagi imam tidak mengapa dia melangkahi leher-leher manusia jika tidak memungkinkan baginya untuk mendatangi tempatnya sebagai imam kecuali dengan cara yang demikian. Tapi kalau tidak mengharuskan dia melangkahi leher-leher manusia, maka itulah yang harus dia lakukan. Misalnya sebagian masjid ada pintu dari arah depan sehingga dia tidak perlu melewati saf per saf. Dia lewat depan kemudian dia langsung menuju ke tempatnya. Namun kalau tidak ada pintu sehingga dia harus melewati saf demi saf karena dia berstatus sebagai imam, maka dikecualikan dalam hal ini. Namun dia berusaha untuk tidak melangkahi leher-leher manusia. Wa yukrahu at-tafriqu baina ithnaini liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dibenci seseorang yang datang pada hari Jumat lalu dia memisahkan dua orang yang sedang berdekatan, atau misalnya mereka berkenalan dan terjadi obrolan di antara mereka, lalu kita datang di tengah-tengah mereka tanpa seizin mereka, yang menyebabkan mereka terganggu, maka ini tidak diperbolehkan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ikhtasala yawmal jum'ah thumma raha falam yufarriq baina ithnain fa sallama kutiba lahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra." Rawahu al-Bukhari. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat lalu dia berangkat menuju ke masjid dan dia tidak memisahkan antara dua orang, lalu dia kemudian sholat, sholat bebas berapapun rakaat yang dia lakukan hingga datangnya imam dan seterusnya, maka diampuni baginya dosa-dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang lainnya. Jelas ini merupakan keutamaan yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya bahwa seseorang tatkala dia datang ke masjid, maka jangan dia menyakiti orang lain. Silakan mencari keutamaan, mencari saf yang terdepan, tapi jangan sampai melangkahi leher-leher manusia. Apabila sampai seorang melangkahi leher-leher manusia, maka hendaknya dia segera duduk sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ijlis faqad adzaita. Duduklah kamu karena sungguh engkau telah menyakiti orang lain. Baik, sampai di sini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.